الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan mengenai al-amr wa nahi yang diakhiri dengan mawani'ut taklif. Tayyib. Dan pembahasan amr wa nahi termasuk pembahasan penting dalam usulul fiqh. Karena memang syariat kita ikhwani fillah tidak akan keluar dari dua perkara tadi. Kemungkinannya adalah perintah atau larangan. Nah, dan sebagaimana kebiasaan para penulis dalam usulul fiqh setelah membahas tentang amar wa nahi, kemudian membahas tentang al-am, sebagaimana dilakukan pula oleh al-alamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan baru yaitu al-am. Dan ini merupakan pembahasan yang penting, dikarenakan syariat kita ikhwani fillah kebanyakan hukum-hukumnya dibangun di atasnya. Bahkan sampai dikatakan mayoritas hukum-hukum syar'i itu ya dibangun di atas perkara yang umum. Nah, atas perkara yang akan kita pelajari ini yaitu jawami'ul kalim, ya, kata-kata yang singkat tapi padat dan mempunyai cakupan makna luas. Dan ini diantara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Utitu jawami'ul kalim. Naam, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan jawami'ul kalim hiyal umumat, yaitu al-umumat kalimatun tandari jutah taha masail iddah bilafdin mujiz, yaitu kalimat-kalimat yang tercakup di bawahnya permasalahan-permasalahan yang banyak dengan lafaz yang singkat. Dan pada pembahasan am ini ikhwani fillah telah tersesat beberapa ta'ifah, ya, dari kalangan Asy'ariyah yang mereka sama sekali tidak menganggap adanya keumuman dalam syariat. Demikian pula Mu'tazilah, sehingga perkara al-am ini mempelajarinya dan memahaminya juga sangat penting, ya, dari sisi akidah. Naam, dikarenakan bahayanya ketika keliru dalam memahami sebagaimana telah menyimpangnya Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Tayyib, kita masuk. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-am lughatan asy-syamil. Sebelumnya lughatan i'rabnya apa ini? Kok tiba-tiba mansub al-am lughatan? Apa yang menasabkannya? Dulu sudah lewat apa subhanah? Pak Komar, dari apa? Mafal mutlak kan harus berupa masdar. al-am lughatan. Ya mansub ala nas'il khafid. Al-am fil lughah asy-syamil. Dimansubkan ya ala nas'il khafid dengan dibuangnya atau diangkatnya huruf jar yang ya mengkhafidkan. Ini banyak kita dapati. Al-am lughatan yakni al-am fil lughah, makna al-am dalam lughah, dalam bahasa, yakni asy-syamil, yang mencakup. Baik. Wastilahan, dan dalam istilah, al-lafdul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Ini merupakan pengertian yang bagus tentang al-am dibandingkan dari pengertian-pengertian yang lain yang ditantangkan oleh para usuliyin, yaitu secara istilah al-am adalah al-lafdu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin, yaitu suatu lafaz yang mencakup semua bagian-bagiannya tanpa ada batasan. Nah, dengan lafaz Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam pengertian beliau katakan al-lafdu, keluar darinya ikhwani fillah as-saut, suara. Karena sekedar suara saja tidak memberikan arti apa-apa. Tayyib, akan tapi yang dikini adalah suatu lafad, yaitu suara yang mempunyai makna. Fakharaja biqalina al-mustaghriqu li jami' afradihi ma la yatanawalu illa wahidan. Keluar dengan perkataan kami dalam pengertian tentang am, yaitu lafad yang sifatnya apa? Al-mustaghriqu li jami'i afradi, yang mencakup ya. Mustaghriq ifani billah yakni menenggelamkan. Jadi seakan-akan ya, kita bayangkan dalam suatu ya danau ya, kemudian dicemplungkan sesuatu. Nah, ini berarti mencakup semua. Jadi tercakup dalam al-am adalah semua hal yang merupakan bagian-bagiannya, sebagaimana misalnya ya satu karung dicemplungkan ke dalam air dan tenggelam betul-betul, maka semuanya bagian-bagian dari karung tadi tenggelam di dalam. Bila hasrin, tanpa ada batasan. Ini nanti insyaallah. Sekarang dari kata al-mustaghriqu li jami'i afradihi, keluar darinya ma la yatanawalu illa wahidan, yaitu lafaz-lafaz yang tidak menunjukkan kecuali satu. Kalau am menunjukkan semuanya yang tercakup dari lafaz tersebut. Nah, keluar darinya tentunya perkara yang hanya menunjukkan satu saja. Kalau alam misalnya, seperti alam nama. Seorang dinamakan Abdullah misalnya, ya hanya mencakup si Abdullah yang dimaksud. Tayyib. Wa nakirah fi siyaqil itsbat. Dan nakirah pada konteks penetapan. Maka ini tidak memiliki makna umum. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, fatahriru raqabah. Tayyib. Padahal fatahriru raqabah bukan termasuk umum. Nah, kenapa? Karena pembebasan budak ini lafadz raqabah bukanlah lafadz yang umum. Naam. Kenapa? Karena seseorang ketika memiliki 5 budak misalnya, kemudian dia melanggar sumpah. Di antara salah satu pilihan dalam kafarah adalah membebaskan budak, fa tahrirur raqabah. Maka bukan berarti yang harus dibebaskan adalah semuanya. Ini kalau makna umum ikhwani fillah, ketika ada lafaz fa tahrirur raqabah, maka mencakup semua budak. Berarti harus dibebaskan semuanya. Ini makna umum. Tayib. Jadi nakirah yang datang dalam konteks penetapan ini tidak memiliki umum, memiliki makna umum. Tapi nanti akan kita ketahui makna yang ditunjukkan olehnya. Bahwasanya fatahrir raqabah ini memiliki makna mutlak. Yakni yang penting raqabah, yang penting budak. Tayib. Wanita atau laki-laki. Nah, yang penting budak. Tua atau muda, yang penting budak. Tayib. Li'annaha la tatanawalu jami'al afrad ala wajhi syumul wa innama tatanawalu wahidan ghaira muayyan. Dikarenakan lafaz fatahrir raqabah yang berupa nakirah, ya raqabah nakirah, tapi datang dalam konteks penetapan, ya tidaklah mencakup semua anggota-anggotanya, yaitu semua afrodnya, yaitu mencakup semua budak, tidak. Ketika punya 10 budak yang diperintahkan, ya hanya satu saja untuk dibebaskan, tidak mencakup 10-10-nya. Ini yang dimaksud dengan la tatanawalu jami'al afrod ala wajhi syumul, yakni asyumul, ya cakupan, jadi semuanya tercakup dari dalam perintah tersebut. Ini tidak. Akan tetapi lafaz itu hanyalah menunjukkan bahwasanya hal itu mencakup salah satu saja, mencakup satu tanpa ada ketentuan siapa yang harus dibebaskan. Jadi dari 10 budak, misalnya punya 10 budak, maka yang penting satu dibebaskan. Baik itu A, B, C, D, silahkan dipilih satu saja. Ini bukan umum namanya. Kalau umum maknanya ikhwani fillah, yaitu mencakup dari 1 sampai 10 semuanya harus dibebaskan. Ini makna umum. Wa kharaja bi qawlina bila hasrin ma la yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasri ka asma'il adad. Taib. Dan keluar dengan perkataan kami bila hasrin, tanpa ada batasan, ya dalam cakupan yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut, disyaratkan tidak ada batasan. Maksudnya dengan batasan ini, ya, bila hasrin, kata bila hasrin untuk mengeluarkan apa, perkara yang mencakup semua bagian-bagiannya tapi ada batasan. Seperti ya nama-nama hitungan mi'ah wa alf ya wa nahwihima, 100. Yang namanya 100 ikhwan fillah yaitu mencakup 1 sampai 100. Saya punya ya 100 pohon. Berarti apa? Lafaz 100 ini mencakup ya pohon yang pertama sampai pohon ke-100. Tapi tidak masuk dalam cakupan al-am yang kita bahas. Kenapa? Karena dia mencakup semuanya tapi ada batasannya, itu cuma 100 atau 1000 atau yang lainnya dari nama-nama bilangan yang menunjukkan ya cakupan atas anggota-anggotanya tapi tidak tapi dia punya batasan. Sedangkan al-am yang diinginkan adalah lafaz yang mencakup semua bagian-bagiannya tanpa ada batasan. Misal tadi kita belum membaca contohnya dalam pengertian, mislu innal abrara la fi na'im. Innal abrara la fi na'im. Sungguhnya al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan di dalam nikmat yang banyak. Na'im, di dalam kenikmatan. Mana yang menunjukkan makna umum ikhwani fillah, yaitu lafaz al-abrar. Karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan al di sini, sehingga maknanya inna kullal abrar, sungguhnya setiap ya al-abrar, ini keseluruhan al-abrar, orang-orang yang ya berbuat kebajikan berada di dalam kenikmatan. Al-abrar umum mencakup semua orang yang bagus tanpa ada batasan. 100, 1000 atau 1 juta tidak ya, tapi mencakup keseluruhannya tanpa ada batasan bilangan. Bahwasanya setiap orang yang memenuhi kriteria ini al-abrar, maka janji Allah dia berada di dalam kenikmatan. Ini umum. Taib. Dan umum nanti akan kita ketahui lafadznya, lawannya adalah khusus. Umum, lafadznya, lawannya adalah khusus. Dan di sana dalam pembahasan apakah semua lafad-lafad yang umum dalam Alkitab maupun As-Sunnah mesti bisa termasuki takhsis, pengkhususan. Tain, para ulama mengatakan mungkin, ya mungkin saja setiap ya dalil-dalil yang umum bisa termasuki takhsis, pengkhususan. Akan tetapi tidak semua perkara yang umum atau dalil-dalil yang umum itu ada yang mengkhususkannya. Ada pun kemungkinan ada, tapi ya tidak semuanya keumuman itu termasuki pengkhususan. Karena di sana ada dalil-dalil yang keumumannya tetap taib, tidak mungkin ada pengkhususan. Taib. Seperti misalnya innallaha bikulli syai'in alim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini tidak akan mungkin ada pengkhususan, karena tidak akan mungkin seorang mengatakan innallaha bikulli syai'in alim illa fi kadza wa kadza. Ada pengecualian yaitu pengkhususan. Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, segala sesuatu tidak ada yang dikhususkan sedikit pun darinya. Naam. Jadi secara umum mungkin suatu keumuman itu dimasuki pengkhususan, tapi tidak semua. Ya, tidak semua perkara yang umum dalam Alkitab maupun As-Sunnah datang pengkhususannya. Tayyib. Sehingga seseorang yang mengatakan tidaklah ada dalam Al-Quran umum kecuali telah dikhususkan, ini keliru ikhwan fillah. Tapi Syekh dalam syarahnya menyatakan untuk menggunakan lafaz mungkin. Ya mungkin ada pengkhususannya. Dan umum itu memiliki siyak, memiliki konteks-konteks, sehingga bisa diketahui bahwasanya yang diinginkan dari suatu lafaz adalah umum. Dan ini pembahasan yang sangat penting, mengetahui siyahul umum. Taib. Karena sangat bermanfaat dalam banyak hal, dalam berdalil, dalam mengambil ahkam. Naam. Qala rahimahullah, siyahul umumi sab'un. Konteks-konteks yang menunjukkan umum itu ada 7. Kita ambil satu dulu untuk pertemuan kali ini, ikhwani fillah. Madalla 'alal umumi bi maddatihi, yaitu konteks yang menunjukkan umum dengan maddahnya, yaitu ya dengan lafaz itu sendiri bisa menunjukkan umum. Misal kullu, ya kullun ini maddah, kull menunjukkan umum. Jami' juga, kafah, qatibah, ammah, ini semuanya menunjukkan umum, keseluruhan. Faqaulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Taib. Dan perkara ini dikedepankan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena memiliki faedah umum dengan lafad maupun dengan maknanya. Lafadnya sudah menunjukkan makna umum, maknanya juga demikian. Tayyib. Misalnya sabda Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah. Di sini ini makna umum, harus tetap dalam keumumannya sampai datang pengkhususan. Maka semua bid'ah itu sesat. Memahami makna umum ini akhwani fillah penting. Ya, penting sekali. Sehingga seseorang ketika melihat dalil-dalil ya akan kokoh pada tarjih yang dia pilih, ya. Tidak goyah dengan syubhat-syubhat yang datang. Tayyib, jadi yang pertama yaitu dari siyak yang menunjukkan umum, yaitu konteks yang menunjukkan umum dengan madahnya, dengan kata itu sendiri telah menunjukkan umum dari sisi lafad dan makna, yaitu kul, kullun, jami'un, kafah, ya, qatibah, ammah. Ini semua menunjukkan makna umum. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal.